Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. هل يتزوج من لا عرب له في النكاح؟ طيب قال رحمه الله تعالى barang siapa yang telah mampu untuk menikah maka silahkan dia menikah, karena sesungguhnya menikah ini lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Hal yatazawwaju bal, apakah harus menikah orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah? Barakallahu fikum. Karena raghbah, keinginan untuk menikah ini memiliki tingkat-tingkatan pada setiap orang. Ada yang besar keinginannya, ada yang biasa-biasa saja, bahkan ada yang kurang. Baik. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش أبي حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال كنت مع عبد الله قال له عثمان بمنى وقال يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة Fakala Uthman, hal laka ya Aba Abdirrahman fi an nuzawwijaka bikran tudhakiruka ma kunta ta'ahad. Dari Al-Qamah mengatakan, kuntuma Abdillah, aku bersama dengan Abdullah Allah ibn Mas'ud. Falakiya Uthman bin Mina, kemudian ditemui oleh Uthman bin Affan. Faqala ya Aba Abdirrahman innani ilaika hajah. Kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, innani ilaika hajah, sungguhnya aku memiliki kebutuhan, aku perlu sesuatu kepada engkau. Fakhalaya, maka mereka pun berdua bercerita. Fakala Uthman, maka Uthman pun berkata, halaka ya Aba Abdirrahman fi an nuzawwijaka bikra. Wahai Aba Abdirrahman, maukah engkau untuk kami nikahkan engkau dengan seorang perempuan perawan? Tudzakkiruka ma kunta ta'ahad, yang akan mengingatkan engkau masa-masa indah dahulu kala. Falamma ra'a Abdullah allaysa lahu haja ila hadha ashara ilayya faqala ya Alqamah. Fantahaitu ilayhi wa huwa yaqulu ama la in qulta dhalika laqad qala lana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati fa'alayhi bis-sawm innahu lahu wija'. Falamma ra'a Abdullah annahu anna laysa lahu hajah, maka ketika Abdullah bin Mas'ud melihat bahwa dia tidak butuh menikah, orang tidak lagi ada rasa keinginan untuk menikah karena ada beberapa sebab. Tentunya ketika itu normal-normal saja, alami, ya orang ada kecenderungan karena memang demikianlah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini dengan kecenderungan kepada pasangannya. Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa', dijadikan terhiasi pada dirinya itu cinta terhadap perempuan, senang dengan perempuan. Tapi karena satu dan lain hal menjadikan dia mungkin raghbahnya itu sudah hilang bersama dengan umur yang telah menua mungkin, atau memang sudah tidak ada kecenderungan ke sana, atau kecenderungannya sangat lemah. Atau mungkin dia menganggap bahwa ada sesuatu yang lebih perlu, lebih penting dari itu untuk disibukkan diri dengannya. Barakallahu fikum. Al-Muhim Abdullah tidak menginginkan untuk menikah pada saat itu, walaupun sudah ditawarkan untuk dia dinikahkan. Falamma ra'a Abdullah anna laysa lahu haja ila hadha asyara ilayya. Maka beliau pun mengisyaratkan kepada aku, memanggil aku. Faqala ini Al-Qamah, ya Al-Qamah. Fantahaitu ilaihi, maka aku pun mendatanginya, kata Al-Qamah. Wahuwa yakul, dalam keadaan dia mengatakan, ama la'in kulta dhalika, adapun engkau telah mengatakan itu, yakni mengajak aku menikah, laqad qala lana an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yang seperti itu aku sudah tahu, seandainya aku pengen ya, sudah lama. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan sebelumnya, ya ma'syaral syabab, wahai anak-anak muda. Kenapa anak muda disebutkan di sini? Karena mereka memang inilah saat-saatnya ada kecenderungan kuat untuk menikah. Tapi yang sudah tidak muda lagi, kalau memang masih ada kecenderungan untuk itu, maka silahkan dia menikah. Barakallahu fikum. Dan seandainya memiliki anak, anak-anaknya tidak boleh menghalangi orang tuanya untuk menikah ulang. Ya ma'asyara syabab, man istata'ak minkum alba'ata falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, jika sekiranya kalian telah mampu untuk melakukan pernikahan, maka silahkan dia menikah. Wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shaum. Barang siapa yang belum mampu, maka silahkan dia memperbanyak puasa. Mampu dari sisi materi mungkin atau yang lainnya. Baik. Fa inna fa'alaihi bis-shaum, maka silakan dia puasa, karena dengan puasa dia syahwatnya akan terkendalikan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini anjuran dari arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kecenderungan ini alami, dalam artian sudah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia. Kecenderungan ini akan menjadikan orang memiliki keturunan biidznillahi tabaraka wa taala. Kalau tidak ada kecenderungan ini, maka tidak ada anak keturunan. Barakallahu fiik. Tidak ada anak keturunan. Karena melalui kecenderungan inilah orang yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atasnya. Barakallahu fiik. Dengan sebab ini memiliki anak-anak. Dengan barakallahu fikum, dengan melakukan pernikahan yang kata Rasulullah aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan. Di riwayat yang lain kata Rasulullah, idza ahadukum ajabatul mar'ah, kalau salah seorang di antara kalian dikagumkan oleh seorang perempuan, ya ini ada perempuan yang dia sangat tergoda dengannya, waqati qalbihi, kemudian rasa itu ada di dalam hatinya terhadap perempuan tadi, falyamid ila imraatihi falyuwaqiha, maka hendaknya dia mendatangi istrinya dan dia menjimainya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi, karena dengan itu akan menghilangkan apa yang ada di dalam hatinya. Barakallahu bikum. Ini yang dimaksud dengan ahsanu lil farj. Ahsanu lil farj, lebih menjaga kemaluan. Allahul musta'an. Wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum, barang siapa yang belum mampu maka silakan dia melakukan puasa. Barakallahu fiik. Karena dengan puasa syahwat yang menggebu-gebu, menggelora itu akan menjadi normal atau sedikit berkurang. Barakallahu fiik. Syahwat bukan untuk dimatikan, lah. Syahwat untuk diiktidalkan, untuk dinormalkan. Barakallahu fiikum. Karena ketika saatnya dia butuh syahwat ini, barakallahu fiikum, perlu di barakallahu fiikum. Di saatnya memang perlu ditumbuhkan, dibangkitkan, barakallahu fiikum, sehingga kecenderungan terhadap perempuan ada, terhadap istrinya ada. Baik. Di sini kata Al-Hafiz rahimahullahu taala, adala an qawlihi fa alaihi bil ju' wa qillati ma yuthiru asy-syahwa wa yastad'i tughyan al-ma'i min at-ta'ami wasy-syarabi ila dzikri as-shaum إذ ما جاء لتحصيل عبادة هي برأسها مطلوبة وفيه إشارة إلى أن المطلوب من الصوم في الأصل كسر الشهوة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarah kepada anjuran berpuasa dari arahan-arahan lainnya, dari sekedar kurangi makan atau kurangi minum atau silahkan ini atau silahkan itu, menyibukkan diri dengan ini dan itu. Lah, barakallahu fikum, seperti yang dianjurkan oleh orang sekarang, katanya untuk mengalihkan syahwatnya dengan olahraga, dengan menyibukkan diri, dengan menyibukkan diri itu ini, wallahul musta'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan yang paling bagus, barakallahu fikum, adalah an qawlihi fa alaihi bil ju' wa qillati ma yuthiru syahwat. ويستدعي طغيان الماء من الطعام والشراب الى ذكر الصوم. طيب. Daripada banyak ungkapan kurangi makan, kurangi ini, kurangi itu, beliau langsung mengatakan fa'alihi bis-shaum. Kenapa? Idma ja'a litahsihi litahsil ibadatin hiya bira'siha matlubah. Karena dengan berpuasa kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus ngefek kepada menurunkan syahwat. Wa fihi isyaratun ila anna al-matluba min as-shaumi fil asl kasru syahwa. Baik. Fa innahu lahu wija, dengan banyak dia berpuasa maka dia, barakallahu fikum, wija di sini yakni meredam syahwat. Ini sama kedudukannya dengan apa, barakallahu fikum, mengebiri, tapi Kalau dikebiri orang tidak lagi bisa normal seperti biasa. Akan tetapi tujuannya sama, meredam syahwat. Tapi dengan banyak puasa begitu selesai dan ada kebutuhan untuk melakukan pernikahan, maka bisa dia memanfaatkan ulang syahwatnya. Beda dengan cara kebiri, halas untuk selama-lamanya tidak lagi dia mampu untuk melakukan jima. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala. Ini anjuran untuk menikah ini sangat kuat, barakallahu fikum. Dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan dari Rasulnya. Dalam hadis yang sangat-sangat banyak. Barakallahu fikum. Tentang pernikahan. Di sini kata Al-Hafidz, kita sedikit mengambil faedah. Al-hadithul waridah fi dhalika kathirah. Ini bab perintah, anjuran, dorongan untuk menikah sangat banyak. Fama hadith fa inni mukathirun bikum fa sahha min hadith Anas bi lafaz tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikum umama yawmal qiyam. Adapun perintah menikah, kata Rasulullah, tazawwajul wadudal waluda, nikahilah perempuan-perempuan yang sangat penyayang dan bisa banyak anak. Dilihat dari keluarga kerabatnya bahwa dia memiliki keturunan yang banyak. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku bangga, akan berbangga nanti di hadapan umat-umat di hari kiamat. Barakallahu fikum. Di riwayat yang lain, tanakahu takatsaru fa inni ubahi bikumul umam. Silakan kalian menikah, silakan kalian berketurunan, berbanyak anak. Kaini ubahi bikumul umam, karena aku berbangga dengan kalian di atas umat-umat yang lainnya. Tazawwaju, perintah-perintah banyak, barakallahu fikum. Di riwayat yang lain, Allah abdalana birrahbaniyati alhanifiyati samha. Sungguhnya Allah SWT menggantikan untuk kita, tabarakallahu fikum, rahbaniyah yang ada di agama-agama lain yang tidak mau menikah, dengan rahbaniyah alhanifiyati samha. Barakallahu fikum. Karena beliau mengatakan la rahbaniyah, tapi Islam tidak ada kerahiban dalam Islam, dalam artian tidak mengurusi anak istri. Baik. Kemudian di bab ini juga larangan tentang at-tabatul, larangan untuk menyendiri, membujang. Baik, akan datang nanti babnya sendiri insyaallah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana musiran falam yankih falaysa minna." Barang siapa yang longgar, memiliki kemampuan untuk menikah, kemudian tidak menikah, maka bukan dari golongan kami. Akhayud darimi wal baihaqi min hadithi abi Ibn Aba Najih wa jazama bi annahu mursal. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu dari sunnahku, ajaranku. Barang siapa yang tidak senang dengan ini, dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Di riwayat yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad 'anahu 'ala syatri dinihi. Falyattaqillaha bi syatril tsani." Barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala perempuan yang salehah, maka Allah telah membantunya untuk agama, separuh agamanya. Faqad aanahu ala syatri dinihi. Falyattaqillaha fi syatri tsani, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi yang lainnya. Kata al-Hafidz, wa hadzal ahadits wa in kana fil katsir minha dha'ifun majmu'aha yadullu ala anna lima yahsul bihil maqsud min targhib fit tazwij asla. Hadis-hadis ini ada di antaranya yang sahih, ada juga yang lemah. Tapi kesimpulannya, barakallahu fikum, ada yang kita dapat berupa targhib fit tazwij, dorongan, anjuran untuk melakukan pernikahan. Barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum, ketika orang lama tidak menikah, semakin tahun, semakin kurang keinginannya. Maka perlu ada dorongan bantuan dari orang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Barakallahu fikum. Wa ankihul ayyama, hendaknya kalian menikahkan orang-orang yang tidak memiliki pasangan di antara kalian. Budak-budak kalian, budak perempuan kalian, nikahkan mereka. Atau orang yang merdeka, yang mungkin butuh bantuan, butuh dorongan, butuh. Barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kata al-Hafidz di sini, wa fil hadithi ayatan irsyadul ajiz ammu'ni an-nikahi ila shaum. Di sini juga, kalau memang orang itu memiliki ketidakmampuan untuk melakukan pernikahan karena kurang dana, mu'natun nikah, maka dianjurkan untuk dia melakukan puasa. Dianya sendiri tidak mampu, disertai juga tidak ada orang yang menolong dia, membantu dia untuk itu. Terkadang ada orang tidak mampu, tapi ada yang lainnya yang mengatakan, nanti kalau cuma sekedar mau walimahan, insya Allah kita bantu rame-rame nanti. Nah, ketika dia terdorong, tersemangati untuk itu, alhamdulillah. Tapi kalau ini juga tidak ada dan dia sendiri pun tidak mampu, ya silahkan dia bersabar dan hendaknya menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni fa'alaihi bis-shaum, silahkan dia berpuasa. Barakallahu fikum. Karena puasa ini, barakallahu fikum, syahwatun nikah tabi'atun li syahwatil akil. Syahwat untuk menikah ini biasanya sejalan dengan syahwat makan dan minum. Kalau orang banyak makan dan minum, syahwatnya biasanya kuat juga. Syahwatul jima. Dan kalau lemah, ya lemah juga. Atau dipuasakan, ya barakallahu fikum. Di sini kata al-Hafidz, wastadalla bihi al-Khattabi ala jawazi al-mu'alajati liqat'i syahwatin nikah bil adwiyah. Jawazi al-mu'alajati liqat'i syahwatin nikah. Bolehnya memakan ramuan-ramuan untuk menekan syahwatun nikah yang bergejolak sementara tidak ada kemampuan untuk menikah. Wahakahul baghawi fi syarhi sunnah wa yang bagi ayyah mila ayyuhum ala dawai yusakinu syawaduna ma yaktauha asalatan li'anahu qad yaknumu ba'du faqad yakdiru ba'da ba'dun fayandamu li fawati dalika fi haqihi. Tidak boleh memutuskan atau mematikan syahwat. Ya, kalau cuma sekedar mengurangi istilahkan. Demikian juga sesungguhnya ketika ada seorang memiliki kelemahan, ketidakmampuan untuk menjimai istrinya sementara dia telah memiliki keluarga, maka boleh dia mengonsumsi barang-barang yang bisa memperkuat syahwatnya. selama itu tidak mengganggu kesehatannya. Barakallahu fikum. Herbal-herbal untuk menopang syahwat. Barakallahu fikum. Satu yang diperbolehkan, halal-halal saja. Wallahu al-musta'an. Sebagaimana juga untuk menekannya. Karena satu dan lain hal diperbolehkan. Dan tidak diperbolehkan kita untuk mengebiri. Karena seorang yang sekarang tidak mampu untuk menikah gara-gara tidak ada duit, boleh jadi suatu saat dia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau tidak dikebiri, dia bisa mengonsumsi makanan-makanan yang bisa mendongkrak syahwatnya dia, dan dia menunaikan hajatan-hajatannya terhadap istrinya. Baik. وفيه الحث على غض البصر وتحسين الفرج بكل ممكن وعدم التكليف بغير المستطاع. Di sini dorongan, anjuran untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan sesuai dengan sekuat kemampuan kita. Barakallahu fikum. Masya Allah. Di sini juga dikatakan oleh beliau, wastadalla bihi ba'dul maliki ala tahrimil istimna li'annahu arsyada indal ajzi anit tazwiji ila shaum alladhi yaqta'u syahwa. Dari sini juga sebagian pengikut Imam Malik mengharamkan onani atau masturbasi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memerintahkan dan menganjurkan orang yang tidak mampu untuk menikah agar supaya mereka berpuasa untuk menekan syahwat. Tayfarukan al-istimna'u mubahan lakana irsyadu ilaihi ashal. Seandainya istimna dengan onani atau masturbasi itu dibolehkan, maka tentunya arahan ke sana itu lebih gampang dan lebih mudah. Baik. Barakallahu fikum. Ini beberapa faedah, banyak faedah yang kita langkai. Barakallahu fiikum. Qala rahimallahu taala babu man lam yastati alba'ata falyasum. Bab, barang siapa yang belum mampu untuk menikah maka silakan puasa. Qala rahimallahu taala hadatsana Umar bin Hafs بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش يعني حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع القمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا. Berkata Abdullah bin Mas'ud, dulunya kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi kami masih anak-anak muda. La najidu syai'a, yakni kami tidak memiliki sesuatu untuk kita menikah, tidak ada uang. Faqala lana Rasulullah ya ma'asyar syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, barang siapa di antara kalian telah mampu untuk menikah, maka silakan dia menikah. Tapi fa'innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah ini lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih barakallahu bikum, lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija, dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah maka silakan dia berpuasa. Ini arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lahu wija, dengan itu dia bisa menekan dan mengekang syahwatnya. Barakallahu fiikum. Kita cukupkan sampai sini. Lahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.